Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah al-usul as-sittah dengan penjelasan dari Syaikh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidhahumullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala al-aslu ar-rabi'u, asal yang keempat adalah penjelasan tentang siapakah itu, apa itu ilmu dan siapakah orang yang berilmu, apa itu fikih dan siapa itu ahli fikih, dan penjelasan tentang orang yang menyerupai mereka padahal bukan bagian dari mereka. Allah Ta'ala telah menjelaskan hadal asal ini di awal surat Al-Baqarah. Dari Al-Baqarah ayat yang ke-40. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan pada kalian. Wa aufu bi ahdi, laksanakanlah perjanjian denganku. Ufi bi ahdikum, aku akan memenuhi perjanjianku kepada kalian. Sampai pada ayat sebelum menyebutkan Ibrahim alaihi salatu wassalam di Al-Baqarah 122. Wa yaziduhu wuduhan, dan ini menambah jelas apa yang ditegaskan oleh hadis. Fi hadzal kalam al-kathir al-bayyin al-wadih. Fi hadzal kalam al-kathir, dalam perkataan yang banyak, al-bayyin jelas, al-wadih yang jelas bagi orang awam yang bodoh. Thumma sara hadha, kemudian jadilah hal ini aghrabal asyai, hal yang paling aneh, dan jadilah ilmu dan fikih itulah bid'ah dan berbagai macam kesesatan. Wa khiyaru ma indahum, dan yang terbaik yang mereka miliki adalah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan jadilah ilmu yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya, dan Allah puji, tidaklah diucapkan, tidaklah dikatakan kecuali orang zindik atau orang yang gila. Kemudian wasar, jadilah orang yang mengingkarinya dan memusuhinya. Bahkan sonnafa, menulis buku untuk mentahdir, mengingatkannya dan melarangnya, itulah orang yang berilmu dan ahli fikih. Penjelasannya, hadal asal-asal ini diadakan oleh penulis rahimallahu ta'ala, dan beliau bawakan di sini karena li'ana asal, karena dia asal, iltabasa, yang rancu atas banyak orang, waqtalata alaihim, dan iktalata, dan bercampur atas mereka pada banyak orang. Maka banyak orang iktalata, bercampur. Campur bisa diterjemahkan dengan bingung. Bingung antara manakah du'atul khairi, orang yang mengajak kepada kebaikan, dan orang yang mengajak kepada kejelekan. Karena bingung, jadilah mereka mengambil semua orang yang berbicara. Dan mereka tidak membedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Balaisa indahum alatun, bahkan mereka tidak memiliki alat untuk membedakan. Yumayizuna biha bainahuma, yang mereka gunakan untuk bisa membedakan di antara keduanya. Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala telah memberikan arahan dalam kitabnya kepada para penanya dan orang yang minta fatwa dan orang-orang yang belajar agar mengambil ilmu dari ahlu dzikr. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat yang ke-43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang betul-betul berilmu jika kalian tidak punya ilmu. Falayakun al-akhdhu min kulli ahadin, maka mengambil ilmu tidaklah dari setiap orang, namun dari ahlu dzikr. Orang yang betul-betul berilmu, itulah orang yang betul-betul berilmu dan faham agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika bercampur dan bingung, hal ini bingung ala nasi menurut banyak orang, Jadilah mereka mengambil dari setiap orang, wa talaqihim, dan belajar dari setiap orang yang berbicara. Wa hadza min a'dhami asbabil inhiraf, maka ini adalah di antara sebab penting terjadinya penyimpangan dari agama Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan, ya aku khawatirkan ala ummati, keburukan menimpa umatku adalah gara-gara al-a'immatul mudhillin, pemimpin yang menyesatkan. Diatkan oleh Abu Dawud. Yang dimaksud dengan pemimpin yang menyesatkan adalah orang yang berpakaian dengan pakaian ilmu. Wa yatazayyawna bizi'al ulama, berpakaian dengan pakaian ulama, akan tapi menyebarkan bid'ah di tengah-tengah umat, menyebarkan khawfat, hawa nafsu dan kesesatan, dan menyebarkan hal-hal yang tidak ada dasarnya dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, kemudian menyembunyikan kebenaran dan menutupi kebenaran dari manusia. Fatang tashiru, maka tersebarlah melalui tangan mereka berbagai macam bid'ah dan khurafat, dan khurafat. Wala yazalu, dan terus menerus adba'uhum, para pengikutnya, yuhassinu nabi adhanna, mereka berbaik sangka kepada orang-orang tersebut. Wa yadhununa annahum yubayyinuna dinallahi, dan mereka menyangka bahasanya mereka menjelaskan agama Allah. Anda saksikan orang tersebut menguatkan dan mendukung kebatilannya, menguatkan kebatilannya dengan hadis palsu atau ayat yang telah diselewengkan maknanya, ataukah cerita yang diada-adakan, atau mimpi ketika tidur yang diklaim, atau pengalaman yang dianggap, atau wa nahu dzalika minal masalik, dan metode-metode yang lain yang diikuti oleh mereka-mereka dalam rangka menyebarkan apa yang mereka khurafat dan kebatilan yang mereka miliki. Walidha'fil basirah, dan karena lemahnya ilmu di tengah-tengah masyarakat, lemahnya pemahaman dan pengetahuan, maka larislah di tengah-tengah masyarakat perkataan semisal mereka-mereka ini. Oleh karena itu musannif rahimallahu taala mengadakan dan meletakkan hadal asal ini dalam rangka mengingatkan kebaikan untuk masyarakat luas, dan dalam rangka menjelaskan masalah ini. Ayu'raf, yaitu diketahui dan dikenal fikih dan fuqaha, ilmu dan ulama. Ilmu dan fikih yang dimaksudkan adalah ilmu yang bermanfaat yang diperintahkan oleh Allah. Falaisa kullu kalamin, maka tidak semua perkataan yang disampaikan atau penjelasan yang dijelaskan adalah fikih. Namun yang dipuji, yang Allah puji orang yang memilikinya, dan Nabi pun memotivasi untuk mendapatkannya, wa talaqihi, dan mempelajarinya adalah ilmu syar'i, yang ya, al-mustamad, yang diambil dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala mengatakan, ilmu adalah qala Allah qala rasuluhu. Ya, firman Allah dan sabda rasulnya, qala sahabatuhum ulul irfani, dan ya, para sahabat mengatakannya, yang mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mal ilmu, bukalah ilmu Anda memasang, lil khilaf, safahatan, karena kebodohan, memasang perselisihan di antara rasul dan ra'yi fulani dan ra'yi fulan. Hadza wal ilmu, inilah ilmu ala dha'if fahmi sahabatil kiram. Ini adalah ilmu dalam perspektif pemahaman para sahabat yang mulia dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah ilmu yang dipuji oleh Allah. Inilah warisan para nabi. Sebagaimana firman sabda Nabi SAW, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan tempuh dirinya, Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan surga. Dan sungguh malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang dengan penuntut ilmu. Sehingga orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu akan didoakan agar mendapatkan ampunan oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bahkan ikan di tengah-tengah air. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan rembulan malam purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Sehingga para ulama itu ahli waris para nabi, dan sehingga para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadal ilmu wa hadha wal ilmu, inilah ilmu yang syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan li sahibihi, siapa yang memilikinya, bil khairiyah, dia adalah manusia yang terbaik dalam banyak hadis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka semua hadis yang waradat terdapat fitarhib, motivasi untuk berilmu, motivasi tentang ilmu, dan walhathi alaihi, dan mendorong untuk berilmu, maka yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Al-murad yang dimaksudkan adalah fikih yang berasal dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, ma'ala dai, dengan perspektif pemahaman salafus salih rahimahumullahu. Dan fikih ini boleh jadi yang dimaksudkan adalah fikih akbar, yang fikih akbar itu sama dengan akidah dan usuluddin. Bisa juga mencakup fikih asghar yang merupakan al-ahkam, hukum wal furu' dan cabang-cabang agama. Fahadhi kulluha, maka ini semua adalah fikih tentang agama Allah tabaraka wa taala. Wa indama la tumayyaz hadhil haqiqatu, maka ketika hakikat ini tidak bisa dibedakan, sehingga tukhallatu al umuru, berbagai perkaranya itu bercampur dalam masalah ini, kemudian dinamai ilmu, maka masyarakat luas mendapatkan bahaya, ghayatad darari, betul-betul bahaya. Wa min a'zami dzalika, dan yang paling mengerikan, khataran alaihim, bahaya atas mereka, dan yang paling mengerikan, adhaha alaihim, atas masyarakat luas, adalah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah membahas akidah dengan kaedah-kaedah logika. Alladzi bana alaihi arbabuhu, yang para pemilik ilmu ini membangun di atas ilmu ini pemahamannya tentang agama Allah, dalam keadaan bima'zalin, jauh dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadilah salah satu dari mereka ketika fitakrih, ketika menjelaskan perkara agama, perkara akidah, menyebutkan akliyat, dalil-dalil akal, watasurat dan gambaran, dan filsafat yang Allah tidaklah menurunkan dalil tentangnya. Dan ketika dia ingin menjelaskan akidah, maka dia mengatakan bima, menimbang, bahasanya demikian, maka berarti demikian. Seandainya demikian, maka tentu akan demikian. Fayam dibi hadal uslub, maka terus berjalan dengan metode semacam ini ketika menjelaskan akidah. Padahal di hadapannya ada kitabullah, ada Al-Quran yang berbicara, menyampaikan kebenaran. Di hadapannya ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempersaksikan kebenaran dan menunjukkan kebenaran. Namun dia berpaling dari keduanya. Kemudian dia memasukkan akalnya yang terbatas dan persepsinya yang lemah. Dia masukkan ke dalam bahasan akidah. Maka dia jelaskan fil i'tiqad tentang akidah, sesuatu yang tidak ada asasnya, tidak ada dasarnya. Khawdan, membicarakan nama dan sifat Allah, membicarakan agama Allah dan syariat Allah tanpa ilmu. Maka ini adalah min a'zamil muharramat, perkara haram yang termasuk yang paling besar. Wal akbari al-atham, dan dosa yang paling besar. Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun, Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Jangan ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Wabata dan jadilah ilmu tauhid yang merupakan ilmu yang paling agung dan paling mulia, yusama dinamai disebabkan ta'aluku ha'ula, ketergantungan mereka-mereka dengan ilmu kalam, akhirnya ikut-ikutan ilmu tauhid disebut dengan sebutan ilmu kalam. Yusama ilmu tauhid dinamai menurut mereka, atau ilmu akidah dinamai menurut mereka bihada dengan nama ilmu kalam. Dan mulailah mereka menjelaskan akidah berdasarkan perkataan yang batil dan berbicara tentang agama Allah dengan semata dasar akal dan pendapat. Ibn Abil Ais Al-Hanafi rahimahullah ta'ala mengatakan, فَكَيْفَ يُرَمُ الْوُسُولِ إِلَى ilmu usuli. Bagaimanakah diinginkan untuk bisa sampai kepada ilmu usul, yaitu akidah, بِرَيْ تِبَعِ مَجَعَ بِهِ رَسُولِ, tanpa mengikuti ajaran Rasul. Artinya la yumkinu, tidaklah mungkin bagi seorang untuk sampai kepada akidah yang benar, akidah yang salimah, yang bersih, tanpa mengambil akidah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yumkin, dan tidaklah mungkin mengenal ibadah yang benar kecuali dengan at-talaqqi, dengan belajar atau mengambil ilmu dari sang Rasul alaihi salatu wasallam. Wa li hadza, oleh karena itu semua jalan menuju Allah itu tertutup kecuali jalan sang Rasul alaihi salatu wasalam, dan tidak mungkin seorang itu bisa sampai kepada hidayah dan kebenaran, kepada ilmu yang manfaat, yang lurus, atau al-qaul wal amal as-salih, perkataan dan amal saleh, kecuali dengan mengikuti sang Rasul sallallahu alaihi wasalam dan menjadikan Rasul sebagai teladan wa qudwah dan teladan dalam akidah, dalam ibadah dan amalnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada bagi kalian pada di Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir dan banyak-banyak mengingat Allah. Maka siapa yang meninggalkan majaa bihi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ragu dia sesat. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala seringkali mengatakan, man faraqa dalil dhalla sabil, siapa yang meninggalkan dalil maka dia salah jalan. Wala dalila ila ma jaa bi ar-rasul, dan tidak ada dalil kecuali ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakulu ahadin, maka semua orang, yustadalu li kaulihi, perkataan dan pendapatnya itu ditanyain dalilnya. Yustadalu li kaulihi, perkataannya itu ditanya apa dalilnya. Labihi, tidak dijadikan sebagai dalil, namun ditanyakan apa dalilnya, apa dalil perkataan ini kecuali perkataan Allah dan Rasulnya, karena perkataan Allah dan perkataan Rasulnya alaihi salatu wasallam adalah hujah. Adapun perkataan selain keduanya bukan hujah. Wa in tutlabu lahu, namun hujah itu dimintakan untuknya jika dijumpai dalam Alkitab wa Sunnah. Fa in wujidat, maka jika dijumpai hujah maka itu yang diharapkan, jika tidak maka maka dibantahlah, disanggahlah perkataannya. Inilah makna perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala, inama ana basyarun, aku hanyalah manusia, keliru dan benar. Maka lihatlah perkataanku, maka semua yang mencocoki Quran dan Sunnah ambillah, dan semua yang tidak mencocoki Kitab wa Sunnah, faturkuhu, tinggalkanlah. Sebagaimana disyaratkan oleh Musannif rahimahullah ta'ala huna di sini, maka musibah itu besar menimpa banyak orang dalam masalah ini, karena jadilah mereka tidak bisa membedakan antara penyuru kebenaran dan orang yang mengklaim. Padahal dan para pengklaim kebatilan, bahkan asbah ba'dul awam, jadilah sebagian orang condong fitalaqihi, ya, dalam belajarnya dan dalam minta fatwanya kepada orang yang dia anggap yuftihi, memberikan fatwa dengan apa yang dia inginkan. Wa man yarahu, dan orang yang dia nilai memberikan fatwa kepadanya sesuai dengan hawa nafsunya. Maka anda jumpai orang tersebut, orang awam tadi, ya tanakal, berpindah-pindah di antara orang yang memberikan fatwa satu demi satu. Ila ayaka, sampai kemudian jatuhlah dia pada seorang yang memberikan keringanan untuknya dalam apa yang dia inginkan. Laisa man syuduhu, bukalah yang dia cari kebenaran, bukalah yang dia cari agama Allah Azza wa Jalla. Inama hanya ya muttaghahu, yang dia cari adalah perkara yang itaja'lis su'al anhu, yang dia tanyakan, yang pertanyaan itu tertuju darinya, dan dia meminta agar diberi keringanan padanya, dan ini ada di antara musibah yang besar. Maka fa'asbah, jadilah di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak orang yang tidak bisa membedakan fikih dan ahli fikih, ilmu dan orang yang berilmu. Fa'asbah, jadilah orang yang menyeru kepada bid'ah, yang belum pernah terdengar darinya penjelasan akidah yang benar dan agama yang lurus menurut perspektif dalil yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Yu'adu, dinilai menurut sebagian orang sebagai orang ulama dan ahli fikih. Wa asbah aidan, dan juga jadilah aksudali, kebalikan hal itu. Ya, ulama yang terukur, al-alim, al-mundabit, ya, seorang yang berilmu, yang terikat dengan duabit, kaedah Quran dan sunnah, yang mengikatkan diri dengan bima ja'a, dengan apa yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Yunafiru biha annasa anhu, yang tuduhan-tuduhan tersebut untuk menjauhkan manusia darinya. Wal awsaf, dan sifat-sifat dan label-label yang mereka tuduhkan, label-label tersebut kepada para ulama yang alladzina hum, yang mereka para ulama di atas sunnah. Wa ala talaqi, dan mengambil ilmu dari kitabullah azza wa jalla. Label-label tersebut sangat banyak sekali di masa silam dan di masa sekarang. Ya, qala wa bayanul ilmi wal ulama, dan seterusnya. Yusiru huna, penulis mengisyaratkan di sini, ana finnasi, di tengah-tengah masyarakat ada orang yang serupa dengan orang yang berilmu, menampakkan diri sebagai orang yang berilmu padahal realitanya dia masukkan bid'ah, dia menyebarkan kebatilan dan khawfat di tengah-tengah masyarakat. Fala yang suruh dinallahi, maka dia tidak menyebarluaskan agama Allah azza wa jalla. Innamahia hanyalah khurafat yang batil, bid'ah yang sesat. Inilah barang dagangannya. Akan tapi dia menampakkan diri dengan penampilan ilmu dan fikih, wal basirah, dan berilmu tentang agama Allah. Maka dia menipu orang-orang awam, dan tertipulah orang-orang yang bodoh. Maqal waqad bayyanallahu azza wa jalla hadal asla fi awali suratil Baqarah. Dan seterusnya, penulis rahimahullah yusir mengisyaratkan ana fi hadis siyak, bahasanya dalam rentetan surat Al-Baqarah ayat yang ke-40 sampai 122 terdapat penjelasan untuk masalah ini. Wa idhahan, dan menjelaskan bahwasanya orang yang berilmu yang sejati sa'nuhu, sifatnya adalah mengingat Allah pada dirinya dan karunia Allah padanya, dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak kemudian mencampur andukkan kebenaran dengan kebatilan, tidak menyembunyikan kebenaran, dan merutinkan apa yang Allah perintahkan berupa menegakkan sholat, membayar zakat, wa bu'di ayakuna sya'nuhu, dan menjaga diri jangan sampai sifatnya adalah sifat orang yang mengajak pada sesuatu namun tidak mengamalkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di Al-Baqarah 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kalian perintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan dan kalian lupa dengan diri kalian padahal kalian membaca kitab suci, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal. Maka dalam rentetan yang penuh berkah ini dari Al-Baqarah 40 sampai 122, ketika direnungkan oleh seorang muslim dan seorang yang mencari ilmu, maka akan dia jumpai di rangkaian ayat-ayat ini dhawabit, kaidah yang dengannya seorang bisa membedakan manakah orang yang betul-betul orang yang berilmu dan orang yang cuma ngaku-ngaku berilmu. Maka orang yang berilmu itu punya sifat. Sedangkan orang yang ngaku-ngaku berilmu juga punya sifat. Semuanya dijelaskan dalam rangkaian ayat-ayat ini. Wa fi mawadi', demikian juga di ayat-ayat ayatun ukhra, ayat yang lain dari kitabullah. Ayat-ayat yang lain tersebut menyingkap perkara ini, wa tajalla hadhil haqiqatu, sehingga teranglah dan gamblanglah hadhil haqiqatu, realita ini. Qal wa yazidu wuduha, dan semakin jelas. Artinya perkara ini semakin jelas dan jelas masarahat bi as-sunnah fi hadzal kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil-ammi al-balid. Artinya anna sunnah, bahasanya sunnah, hadis Nabi ja'a, datang menjelaskan ulama dan sifat orang yang berilmu. Seandainya seorang penuntut ilmu waqaf alam mengetahui sebagian buku yang ditulis dalam masalah ini, terutama buku Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi karya Ibn Abdul Bar rahimallahu ta'ala, niscayakan dia jumpai fi pada buku tersebut minas sunnah hadis, dakara yang menyebutkan keutamaan ilmu dan tanda-tanda orang yang berilmu dan sifat orang yang berilmu. Fidak berdasarkan perspektif sunnah Nabi Al-Karim alaih salatu wassalam. Fahuwa, maka masalah ilmu ini adalah perkara yang dijelaskan fil wahyu, dalam wahyu, ghayat al-bayan, dengan betul-betul jelas. Bahkan sebagaimana kata Musannif rahimallahu ta'ala, penjelasan yang gamblang sampai-sampai bagi orang awam yang bodoh. Dzukira fil Qur'an wa sunnah, disebutkan dalam Qur'an dan sunnah sejumlah nas, tuwadih, yang menjelaskan siapa itu ulama dan apa sifatnya dan yang lainnya. Akan tapi orang yang berpaling, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan semacam wa nahwi ha'ula, dan semacam mereka-mereka ini, takhtalitu alai al-umur, mereka bingung, bercampur baginya berbagai macam hal. Tal-tal bisu rancu, bisa, dan rancu ini bisa jadi karena sebab kebodohan atau karena sebab mengikuti keinginan dan hawa nafsu. Sumasara hadza, kemudian jadilah hal ini sebagai hal yang sangat-sangat asing. Yakni artinya mengetahui ulama dan tanda-tandanya, ahli fikih dan sifat-sifatnya, jadilah ini perkara yang sangat asing. La yakadu ya'rifuhu, hampir-hampir tidak ada yang mengenalinya kecuali orang yang segelintir saja. Dan jadilah perkara asing yang tidaklah dikenal kecuali segelintir oleh manusia. Wasara, jadilah ilmu dan fikih adalah bid'ah dan berbagai macam kesesatan. Ini artinya ilmu yang benar yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah itu adalah bid'ah dan kesesatan. Dan jadilah banyak orang mengingkari sunnah dan menamai sunnah dan melabelinya dengan bid'ah. Mereka ingkari akidah yang benar dan melabelinya dengan kesesatan. Mereka mengingkari ibadah yang valid dari Sang Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian mereka labeli dengan batil. Inilah makna perkataan beliau, kemudian jadilah ilmu dan fikih bid'ah dan kesesatan. Artinya anaha ula, mereka-mereka ini, jadilah mereka melabeli ilmu yang benar, fikih yang benar, dilabeli dengan label bid'ah dan kesesatan. Adapun ilmu menurut mereka adalah bid'ah yang mereka lakukan, yang tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan hujah dengan tentangnya. Dan yang terbaik yang mereka miliki, ay afdalu syai'in indaha ula, perkara yang paling terbaik yang mereka miliki adalah mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wahai, tadi adalah amrun, perkara yang tidak ada kebaikan padanya. Fa'ayu khairiyatin, maka kebaikan manakah? Ketika kebenaran dicampur adukkan dengan kebatilan. Watuhallatu ala nasi, dan dicampur adukkan ala nasi, atas manusia berbagai macam pemahaman yang benar, dan hilang dari mereka hakikat yang matang, Al-Ma'khudah yang diambil dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Atau saya pastikan dulu mana An-Nasi'ah. Nasi'ah artinya jelas. Sangat putih, jelas. Wa taghayyaba dan hilang anhum dari mereka satu hakikat yang jelas yang diambil dari kitab sunnah. Maka jika inilah yang terbaik yang mereka miliki, fa makna dalika maka makna hal tersebut anna haula bahasanya mereka itu fi dhiya'in tamin, betul-betul terlantar dan betul-betul berpaling dari kitabullah dan sunnah rasulnya shallallahu wasallamu alaihi. Kemudian tidak ada yang kemudian menyampaikan ilmu yang sesungguhnya, maka tidak ada orang yang menyampaikan ilmu yang sesungguhnya kecuali dianggap sebagai zindik atau orang gila. Demikian anggapan mereka. Maka mereka labeli orang-orang yang menyampaikan ilmu yang ilmu syar'i yang bersumber dari wahyu, mereka labeli dengan label gila. Bahkan boleh jadi mereka labeli sebagai orang zindik. Zindik artinya keluar dari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Teladan mereka dalam label semacam ini adalah orang-orang musyrik yang melabeli Nabi SAW dengan label tukang sihir, dukun, orang gila, al-muftari, pembohong, dan label-label yang lainnya yang mereka laqabuhu biha, yang mereka berikan. Dan digelarilah dengan gelaran semacam itu para pengikut Rasul, orang yang memegang teguh petunjuk Rasul, yang berjalan di atas jalan Rasul sallallahu wasallamuhu alaihi. Kemudian ya, jadilah orang yang mengingkarinya dan memusuhinya. Nya di sini kembali kepada ilmu dan fikih yang benar yang bersumber dari kitab dan sunnah. Maka jadilah orang yang mengingkari ilmu dan fikih yang benar, wasonafa fit tahdir, dan bahkan menulis buku mentahdirnya dan melarangnya, itulah ulama yang sesungguhnya, ulama yang sejati, ahli fikih. Wahada mawjudun ini ada di zaman kita. Ditulislah sejumlah buku berisi sanggahan terhadap sunnah dan memuliakan bid'ah dan menghidupkan kesesatan. Kemudian dilabelilah orang-orang yang menulis buku tersebut dengan label ulama. Dan diberi gelaran dengan gelaran fuqaha. Bahkan boleh jadi disebutkan tentang untuk orang tersebut diberikan padanya gelar kehormatan imam. Atau imamul a'immah. Imamnya para imam. Gelaran ini diberikan min kibali atba'ihi oleh para pengikutnya yang merupakan orang-orang awam dan orang-orang yang bodoh. Padahal orang ini laisa indau tidaklah dia memiliki kecuali menyerbakan khurafat, semacam ketergantungan dengan kubur dan dusta atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam, atau menyebarkan hadis-hadis yang wahiyah sangat lemah, adda'ifah yang lemah, atau menyelewengkan ayat dari maknanya, atau menghikayatkan, menceritakan sejumlah kisah dan menyebutkan dan menceritakan mimpi wal manama dan tidur dan mimpi, dan buku seluruhnya dibangun di atas hal-hal ini, tidaklah kau lihat padanya semisal hadis Nabi SAW, laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah, dan hadis-hadis sahih yang lainnya dalam tema ini. Namun yang Anda jumpai pada buku tersebut boleh jadi ayat yang diselewengkan dari maknanya yang benar dan dibelokkan an madluliha dari kandungannya. Wakadan boleh jadi yastashidu ha'ula, mereka-mereka berdalil dan mayitas, orang yang menulis di antara mereka dalam bab ini, dalam masalah kubur, akan berdalil dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-21. Kadzalika atharna alaihim, demikianlah kami jadikan mereka penduduk kota tersebut menemukan mereka supaya mereka mengetahui bahasanya janji Allah itu benar dan bahasanya kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, sebagaimana telah kami lakukan kepada Ashabul Kahfi berbagai macam tindakan yang menakjubkan yang menunjukkan kekuasaan kami, karena kami matikan mereka bertahun-tahun lamanya, kemudian kami bangunkan setelah itu. Maka kami nampakkan Ashabul Kahfi ini kepada penduduk kota itu, supaya penduduk kota itu mengetahui bahasanya janji Allah yang akan memberikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman, dan adanya hari berbangkit itu satu hal yang benar, dan kiamat itu pasti terjadi tanpa ragu. Falamma inkasyafa amru, maka tatkala tersingkaplah perkara Ashabul Kahfi dan mereka akhirnya meninggal dunia, maka orang-orang yang menjumpai Ashabul Kahfi ini berselisih. Apa yang akan mereka lakukan dengan Ashabul Kahfi? Maka sekelompok dari mereka mengatakan, bangunlah di atas pintu gua mereka bangunan yang melindungi mereka dan menjaga mereka. Allah yang lebih tahu tentang keadaan mereka. Fahaluh, maka keadaan mereka yaktadi mengharuskan bahasanya mereka memiliki keistimewaan di sisi Allah. Sedangkan orang-orang yang punya kuasa, yang tidak punya ilmu dan dakwah yang benar, mengatakan sungguh aku jadikan di tempat mereka ini masjid lil ibadah, untuk ibadah dalam rangka memuliakan Ashabul Kahfi dan mengingatkan kedudukan mereka. Itu maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Nah, ayat ini dikutip oleh sejumlah orang yang penggemar kubur untuk membenarkan membuat bangunan di atas kubur. Maka jawaban untuk mereka bahasanya anna hadza amrun. Ini salah satu perkara yang Allah sebutkan tentang ahlul ghalaba, orang-orang yang punya kuasa. Dan yang kemungkinan yang lebih mendekati dari rentetan ayat, bahasanya mereka orang kafir. Lantas mereka, para penggemar kubur, berdalil dengan tindakan orang kafir untuk mendukung perbuatannya. Dan meninggalkan perkataan Nabi SAW beberapa saat sebelum meninggal dunia. Laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang mereka jadikan kubur para Nabi sebagai tempat ibadah. Tidak sah kita katakan ini adalah syarat umat terdahulu. Li'anna ulaukana kadzalika, karena seandainya jika demikian, apakah sah kita katakan? Ayasyu, apakah sah Nabi SAW mengatakan laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para Nabi sebagai tempat ibadah? Apakah Nabi akan melaknat mereka karena satu perkara yang disyariatkan menurut mereka? Hadza la yuqal, yang tidak bisa dikatakan demikian. Akan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah adalah kebatilan dalam agama semua para nabi dan rasul. Dan ayat itu cuma dzikrun, menyebutkan keadaan orang-orang yang punya kuasa yang non-muslim. Innam, bahasanya mereka yadharu alaikum, jika mengetahui kalian akan merajam kalian dan mengembalikan kalian ke dalam agama mereka, dan kalian tidak akan beruntung selamanya. Fasiyak, maka rentetan ayat itu jelas. Wawasfun, dan memberikan dan menggambarkan keadaan mereka. Maka mereka berdalil dengan perbuatan alul ghalabah, orang yang punya kuasa dalam fi masak, ini dalam satu rentetan yang itu bukan rentetan pujian, bahkan ada rentetan celaan, dan mereka tinggalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang awam yang miskin ketika mereka berkata kepadanya, bahasanya Allah berfirman, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Maka berkatalah orang-orang yang orang-orang yang punya kuasa, sungguh kami akan jadikan padanya masjid atau tempat ibadah. Ini Al-Qur'an yang menatikun membicarakan tentang masalah menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Fakaifa yaqulu haula, kenapa mereka orang yang punya ilmu yang benar bisa-bisa mengatakan la yajuzu, ini tidak boleh. Padahal ini adalah ayat di surat Kahfi. Kemudian mereka tambahkan ayat itu yang telah mereka selingkan maknanya, mereka tambahkan dengan sejumlah hadis palsu yang batil yang mereka bawakan. Semacam hadis, siapa yang punya keyakinan tentang batu maka itu manfaat baginya. Atau hal-hal yang sejenis ini. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu mereka iringi dengan kisah-kisah yang wahiyah lemah sekali. Summa, kemudian qad tujma, dikumpulkanlah subhat-subhat ini fi kitabin, dalam satu buku, kemudian dianggap sebagai ilmu. Kemudian penulisnya dianggap sebagai orang yang berilmu, yang ahli fikih. Wa kulluhu kadzibun 'alallahi, dan ini semua adalah dusta atas nama Allah dan Rasulnya, dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa talfiqun, dan ini adalah talfiq, mencampur adukkan, dan pemalsuan, menyembunyikan kebenaran dan mencampurnya dengan kebatilan. Wa khaltun lil umuri, dan mencampur adukkan. Walladzina yaktawuna min jumrati haula'i minal ulama, ini dan orang yang yaktawuna, makna asalnya bersetrika atau menyetrika, min jumrati haula, dari bara api mereka-mereka adalah para ulama su, atau mereka-mereka ulama su, atau yang mungkin bisa kita katakan yang terpengaruh dengan mereka-mereka ulama su adalah orang awam yang bodoh. Maka mereka terkecoh dan jatuhlah mereka dalam berbagai macam bentuk kebatilan. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah tempat meminta tolong. Fahada misalun wahidun, maka ini satu contoh. Wakul, dan katakanlah dalam semua bab agama semacam ini. Fa'ingdama, maka pada saat yatasoddar linnasi, yang tampil ke depan, di depan banyak orang adalah orang yang mengajak pada kebatilan dan kesesatan, maka mereka akan merusak masyarakat dengan cara-cara semacam ini. Maka mu'alif rahimallahu ta'ala meletakkan hadal asal ini sebagai dalam rangka menginginkan kebaikan untuk masyarakat luas, sehingga mereka tidak bingung, tidak terjadi kebingungan bagi awam kaum muslimin dan para pemula dan para penuntut ilmu, karena mereka mengetahui hakikatnya sebagaimana apa adanya. Sebelum kita lanjutkan, kita break 2 menit terlebih dahulu. Ya. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimallahu taala al-aslu al-khamisu. Asal yang kelima, penjelasan Allah Subhanahu tentang siapakah itu kekasihnya. Wa tafriquhu, dan Allah bedakan antara kekasihnya dan orang-orang yang menyerupai kekasih Allah. Yang ternyata adalah musuh-musuh Allah, orang-orang munafik dan para wal fujjar dan para penggemar dosa. Wa yakfi fi hadza, dan cukup dalam masalah ini satu ayat di surat Ali Imran. Dan itu adalah firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah jika kalian memang betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian satu ayat di surat Al-Maidah, yaitu firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan sekelompok orang yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemudian yang ketiga, satu ayat di surat Yunus, yaitu firman Allah Ta'ala, ala ingatlah bahasanya wali-wali Allah itu tidaklah merasa takut, tidak pula mereka bersedih. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini tiga ayat yang membicarakan tentang definisi kekasih Allah, wali Allah. Sumasara, kemudian jadilah keadaannya menurut mayoritas orang-orang yang mengklaim berilmu, dan bahasanya dia adalah min hudatil khalqi wa hufadhi syar'i. Bahasanya dia adalah pemberi petunjuk pada makhluk dan penjaga syariat. Mereka beranggapan annal awliya, bahasanya yang namanya wali Allah, labudda fihim, tidak boleh tidak yang namanya wali itu sudah tidak lagi mengikuti para rasul. Dan orang yang masih mengikuti syariat rasul itu bukan wali. Dan yang namanya wali itu meninggalkan jihad. Faman jahada, siapa yang berjihad, maka dia bukan wali. Dan yang namanya wali itu harus meninggalkan iman dan takwa. Siapa yang memperhatikan iman dan takwanya bukan wali. Demikian anggapan sejumlah orang yang yadai, mayoritas orang yang yadail ilma, mengaku-ngaku berilmu. Ya Rabbana wahai Rabb kami, kami mohon kepadamu al-afwa ma'afmu wal-afiyata, dan keselamatan dari segala keburukan. Innaka sami'u du'ai, sehingga adalah engkau adalah zat yang mendengar, yaitu yang mengabulkan doa. Ya, penjelasannya, wa hadza aslun azim, ini adalah satu pokok yang sangat agung, wa mufitun jiddan, dan sangat berfaedah bagi seorang muslim dan manusia. Bihajatin masatanil ilmi bihi wa lifahmihi, dan orang sangat memiliki kebutuhan yang mendesak ya, untuk punya ilmu tentangnya dan paham tentang hal ini. Kemudian hadza aslun muhimun, ini adalah satu asal, satu pondasi yang sangat penting. Yajib 'alal muslimi, wajib atas seorang muslim an yafhamahu, memahaminya dengan perspektif kitabullah dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Wala'alana, dan boleh jadi kita nalhadu, kita bisa melihat at-tariqah al-mubarakah, metode yang berkah dan jalan yang tepat yang ditempuh oleh sang imam, yaitu penulis, fitaudihihi lil umuri, ketika beliau menjelaskan berbagai hal. Maka tatkala beliau ingin menyebutkan tanda-tanda orang yang berilmu dan tanda orang yang ahli fikih, beliau bawakan sejumlah ayat dan beliau isyaratkan sejumlah hadis yang tu'rafu, yang diketahui biha dengan tanda-tanda tersebut dan melaluinya, atau biha dengan hadis-hadis tersebut dan melalui hadis-hadis tersebut, maka diketahilah tanda-tanda mereka. Walamma, demikian juga tatkala musannif arada ingin menjelaskan tanda-tanda wali Allah, ayat dan juga aurada beliau datangkan sejumlah ayat dari kitabullah. Tu'rafu yang diketahui min khilaliha melalui ayat-ayat tersebut alamatum tanda-tanda mereka. Munabihan bidzalika dengan mengingatkan bidzalika dengan hal tersebut bahasanya kebenaran dan para pembela kebenaran dan para penyuruh kebenaran innama yu'rafuna hanyalah mereka dikenal min jihati melalui dalil kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa auliyaullahi maka wali-wali Allah itu punya tanda yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, dan para wali setan yang mereka mengklaim bahasanya mereka wali Allah juga punya tanda-tanda yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala menulis satu buku penting yang besar manfaatnya, besar faedahnya, yang beliau beri judul Al-Furqan. Ini pembeda antara wali Allah Ar-Rahman dan wali syaitan. Dan ini adalah buku yang azim dan agung sekali. Beliau sebutkan padanya hal-hal yang membedakan antara wali Allah dan wali setan. Wa man lam yumayyiz, dan siapa yang tidak bisa membedakannya, maka dia akan tertipu oleh wali syaitan. Wa gharuhu, dan terkecoh, dan wali setan akan mengecohnya dan membelokkannya dari agama Allah tabaraka wa taala. Ya, dan dibawakan oleh penulis tiga ayat yang menjadi yang memuat ciri-ciri kekasih Allah. Fayakfi, maka cukuplah antuk araf dikenal yang namanya wali Allah yang haqqan sejati, wasidqan dan yang benar melalui tiga ayat ini saja. Fafiha, maka pada tiga ayat ini kifayatun laka, cukup bagimu untuk mengenal siapakah itu wali dan apa tandanya. Tanda pertama ada di ayat yang pertama di surat Ali Imran ayat yang ke-31. Bahasanya orang-orang yang Allah cintai adalah orang-orang yang mengikuti Nabi. Ya, orang yang Allah cintai berarti wali adalah orang yang mengikuti Nabi. Maka ciri wali yang pertama adalah mengikuti Nabi. Dan sebagian ulama menamai ayat ini Ali Imran 31 dengan sebutan ayat ujian. Artinya siapa yang ingin menguji dirinya tentang kejujuran dan kekuatan cintanya kepada Rasulullah SAW, dan sebelum itu rasa cintanya kepada Rabbul Alamin, falyandhur, maka hendaklah dia melihat walyaqis dzalika, dan hendaklah dia kiaskan hal tersebut aladdaui dengan perspektif al-ittiba yang dia ittiba Nabi yang dia miliki. Maka jika seorang itu makin besar ittiba-nya dan memegangi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah tanda tulusnya cinta. Dan semakin lemah pada dirinya ittiba, maka ini tanda lemahnya cinta. Fa kaifa yakunu waliyan, maka bagaimana mungkin seorang itu jadi wali Allah, kekasih Allah, dan dia tidak mengikuti sang Rasul alaihi salatu wasallam. Di catatan kaki kutipan perkataan Ibnu Katsir di tafsirnya, ayat ini adalah hakim atas setiap orang yang mengklaim cinta Allah namun ternyata dia tidak mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bohong dalam klaimnya tersebut sampai dia mengikuti syariat Muhammad dan agama sang Nabi dalam semua perkataan dan tindakannya dan keadaannya, sebagaimana sabata valid dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, siapa yang melakukan amal yang tidak kami ajarkan, maka amal tersebut tertolak. Oleh karena itu Allah katakanlah jika kalian betul-betul cinta Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Artinya kalian akan mendapatkan lebih dari apa yang kalian cari, yaitu mahabbatikum iyyahu, cinta kalian kepada Allah. Yang lebih dari ini yang dicari itu cinta kalian kepada Allah, yang didapatkan adalah lebih dari itu yaitu cinta Allah kepada kalian. Dan cinta Allah kepada kalian itu lebih agung daripada yang pertama yaitu cinta kalian kepada Allah. Sebagaimana perkataan salah satu ulama yang bijak, yang penting bukanlah antuhib, engkau mencintai, Namun yang paling penting adalah engkau dicintai. Hasan al-Basri Hasan al-Basri dan ulama salaf yang lainnya mengatakan, sekelompok orang mengklaim bahasanya mereka mencintai Allah, maka Allah uji mereka bihadil ayati dengan ayat ini. Ya, kembali ke atas. Maka terkadang Anda jumpai di sebagian negeri ada orang yang beranggapan dan mengklaim dia wali. Wayajlis, dia duduk bersandar pada tiang di masjid. Aw yakunu fi syari, atau dia ada di jalan raya duduk dan tidak kalah salat, dan orang-orang kemudian mengerjakan salat padahal dia tidak, namun dia tidak salat bersama mereka. Dan dia menganggap dirinya wali. Maka di manakah salat yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya? Ada seorang yang bercerita, aku melewati satu negeri, wa fi makanin ma, dan di satu tempat, wa idza bi rajulin, ternyata ada seorang, kullama marartu, setiap kali aku lewat, aku lihat dia cuma duduk. La yakumu, mereka dia tidak berdiri sampai-sampai untuk mengerjakan salat yang fardu. Kemudian kutanyakan tentang orang tersebut, siapakah dia? Orang-orang mengatakan, subhanallah, engkau tidak kenal? Dia adalah salah satu wali Allah. Semua orang mengakui kalau dia wali. Waqad nazara, dan si wali ini bernazar tidak akan berdiri meninggalkan tempat ini selamanya. Fayajlis faqat, maka dia cuma kerjanya cuma duduk dan salawat pada Nabi. Semua kalau kemudian banyak orang mengatakan, seandainya engkau punya problem, duduk saja dekat dia. Tanpa engkau berkata-kata, dia mengetahui problemmu. Dan dia akan sampaikan di hatimu obat dari problem tersebut. Maka orang awam terkecoh bimisli hadal kalam, semisal perkataan ini. Kemudian disampaikan kepada sejumlah orang awam, ya, fulan telah membuktikan, fulanah telah membuktikan. Fala tas'al an raqdihim. Ini raqdihim itu menyepak atau menyepak atau menendang. Coba. Ya, memukul dengan kaki supaya jalan. Sarafat. Zarafah al-jama'atu minan nas. Wawihdanan berarti person-person. Falatas al-maka, janganlah engkau tanyakan tentang dorongan mereka ila misli hada, untuk melakukan hal semacam ini, baik dorongan tersebut zarafatin, rombongan, atau wihdanan, atau person per person. Maka ada sejumlah orang memotivasi hal ini, atau person dan satu orang dan ya, memotivasi hal semacam ini. Wahada huwaddiya'u, maka inilah terlantar sesungguhnya. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah tempat minta tolong. Wa asbat al-ibratu, jadilah yang jadi tolak ukur dalam kewalian, mislu hadil maqayisil fasida, semisal tolak ukur yang tidak benar semacam ini. Amal latifil kitab wa sunnah, ada pun tolak ukur yang ada di kitab dan sunnah, maka tidaklah engkau jumpai mereka yu'arijuna 'alaiha wa yaqifuna 'indaha wa yaqfuna 'indaha, atau tidaklah mereka berhenti padanya dan mereka tidak yu'arijuna 'alaiha. Ar-Roja. Layu art ala kalami layu tamat. Tidak bersandar. Adapun ciri-ciri tolak ukur yang ada di Quran dan Sunnah, maka tidaklah anda jumpai mereka memeganginya, tidak pula mereka berhenti di dekatnya. Fa'inal wilayah, maka di manakah fa'inal walayah, maka di manakah kewalian tanpa itiba, tanpa mengerjakan salat fardu yang telah Allah wajibkan pada hamba-hambanya, yang Allah perintahkan wada'a ila iqamatiha, dan Allah seru untuk ditegakkan di sejumlah masjid. Atau turaku hakada, apakah dibiarkan seperti itu? Maka jika seorang itu tidak sholat, tidak kemudian mengikuti sholat berjamaah, fahada bita'kidi, maka orang ini bita'kidi bisa dipastikan adalah wali syaitan dan bukan wali ar-Rahman. Dimanakah meneladani sang Rasul alaihi salatu wassalam dan sunnah Rasul? Wa min a'zami ma yakunu fi dhalika, dan hal yang paling agung dalam masalah mengikuti Rasul adalah kedudukan sholat. Waqad kana ba'dul mutaqaddimin, dan sebagian orang ulama terdahulu jika mereka ingin untuk pergi ke satu tempat untuk belajar dari seseorang, maka dia akan pergi melihat sholat orang yang mau jadi guru ngajinya. Jika dia jumpai bahasanya orang tersebut adalah min ahliha, yaitu ahli sholat, orang yang perhatian dengan sholat, orang yang menjaga sholat, maka tenanglah hatinya. Tenanglah dia dengan ilmu orang ini dan belajar darinya. Namun jika dia menelantarkan sholat, maka bagi perkara yang lain dia lebih menelantarkan. Dan tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat, karena sholat adalah timbangan hakiki untuk keislaman seseorang. Catatan kaki satu, Abul Aliyah mengatakan, aku pergi menemui seseorang dengan jarak beberapa hari untuk mendengar hadis darinya, maka aku cek sholatnya. Jika aku jumpai dia adalah orang yang memperbagus sholat, maka aku tinggal aqamtu alaihi, aku tinggal belajar padanya. Jika aku jumpai dia menelantarkan sholat, aku meninggalkannya dan aku tidak mendengar darinya. Wakultu, dan aku katakan di dalam hati, huwa lima siwaha adya, orang ini tentu lebih menelantarkan yang lainnya. Ya, demikian yang kita baca sembatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ruda anakni alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha. Ada pertanyaan? Ada berapa? Ya. Allah ya berfikum. Bagaimana menyikapi jika saudara-saudara kita yang awam menolak nasihat dengan mengatakan itu menurut ustaz kalian, menurut kami, guru-guru kami, inilah padanya kebenaran. Ya, maka ketika ada seorang yang mengatakan itu menurut ustaz kalian beda dengan menurut ustaz kami, Maka kita sikapi dengan ketenangan, dengan perhatian. Di antaranya adalah jika memang demikian, anggap saja terdapat perselisihan. Jika memang itu perselisihan, ya marilah saling menghormati. Dan yang namanya menghormati itu bukan satu arah, namun dua arah. Saling, namanya saling menghormati. Saling menghormati. Anda menghormati pendapat kami dan pendapat guru-guru kami, dan kami pun ya, ya kita tidak saling mengganggu. Namun diskusi tentu tidak mengapa. Diskusi sehat tentu tidak mengapa. Namun mengganggu, Anda membuli kami tidak boleh, kami membuli Anda juga tidak boleh. Ya, mungkin berangkat dari situ nanti baru kemudian ada jalan untuk bisa lebih lanjut lagi. Ya. Ulama Sok juga memakai hadis-hadis sahih untuk mendukung kesesatan mereka, seperti hadis tentang barang siapa mengurusi wali Allah. Anda melihat rumah dipajang gambar pemilik pondok dengan mungkin hadis-hadis tersebut. Iya, satu hal yang patut untuk disadari bahasanya yang paling pokok bukanlah bisa mendatangkan dalil. Namun yang paling pokok di samping adanya dalil adalah ketepatan berdalil. Betapa banyak dalil itu dalil yang sahih namun diletakkan tidak pada tempatnya. Maka ini mengharuskan kita untuk sungguh-sungguh belajar dan belajar. Agar tahu bagaimanakah menempatkan, cara menempatkan dalil. Dan ilmu yang mengajar kita bagaimanakah cara menempatkan dalil, namanya ilmu usul fikih. Maka seorang penuntut ilmu, seorang yang gemar ngaji dan belajar, hendaknya dia meningkatkan levelnya. Ya, meningkatkan levelnya, pengetahuannya, sehingga kemampuan untuk meletakkan dalil pada tempatnya itu semakin unggul dan semakin berkualitas dengan belajar ilmu usul fikih. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.